Ya, sekarang kita masuk ke Anna ya. Dibaca ulang aja dari Anna. Bismillah. Qala al-muallif wa ka'anna bi fathil hamzati wa tasdidin nuni wa hiya harfun basitun 'ala al-asfi. La murakkabun qala Ibnu Anqa. Wa qala al-Faqihi innaha harfun murakkabun min kafit tashbih wa in al-mu'akkad wa al-mu'akkidah. Wa quddimatil kafu 'ala anna li ifadati at-tashbih. Wa futihat hamzatu anna lafdhon ay lidukhulil jari fa sarat kalimatun wahidatun. Wa li hadha la tata'allaqul kaf bi syai'in intaha. Wa qala al-Isami hiya harfun murakkabun inda aktarihim hatta haqa ibnu Hisham al-ijma' 'alayh. Hatta haka Ibnu Hisham al-ijma' 'alayh. Wa laysa kadhalik wa la hadha fal aktsarun 'ala annahu la mawdi li an wa ma ba'daha. Li anna al-kafa wa in sara bit tarkib bikal. Li anna al-kafa wa in sara bit tarkibi kalimatun wahidatun. Li anna al-kafa wa in sara bit tarkibi kalimatan wahidatan wa fihi nadhar. Li anna dhalika fit tarkibil wad'i la fit tarkibi tari'i. Fal mukhlisu min al-ishkali antada'a innaha basitatun. Antada'a innaha basitatun. Wa huwa qawlu ba'dihim wa ikhtarahu Abu Hayyan li anna at-tarkiba khilaful asli. Fal aula ay yakuna harfan basitan. Litashbihil mu'akkadi bifathil kafi na'tun litashbihi wa huwa dalalatu ala musyarakati amrin wa huwa al-mushabbahu bifathil ba bi amrin wa huwa al-mushabbahu bihi fi ma'na jami'in bainahuma nahwu qawlika ka'anna zaidan asadun wa i'rabuhu ka'anna harfu tashbih wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara zaidan ismuha wa asadun khabaruha qala al-azhari wa ka'anna mulazimatun litashbih wa la yakunu litahqiqi khilafan lil kufiyyin wa la hujjata lahum fi qawlihim fa asbaha batnu makkatin muqsha'irun ka'anna al-ardu laysa biha hishamun li annahu mahmulun 'ala at-tashbihi fa innal ardu laysa biha hishamun haqiqatan bal huwa fiha madfunun wa la lidhon fi ma idza kana khabaruha fi'lan aw dharfan aw sifatan min sifati asma'iha nahu ka'anna zaidan qa'ada aw yaq'udu aw fid dari aw indaka aw qa'idun khilafan li ibni sayyid wala lit taqrib nahu ka'anna bid dunya ka'annaka bid dunya wa lam takun khilafan li abil hasan al ansari wala lin nafi nahu ka'annaka dalun 'alayha ay ma anta dalun 'alayha khilafan lil farisi intaha wa ma jazama bihi min mulazamati ka'anna litashbih huwa alladhi yufiduhu kalamul jumhuri wa huwa al-asah wa mala ilayhi ibnu anqa fi syarhi al-imritiyah wa haqa wuku'aha fi syak wa dhon wa tahqiq bilafdin kila wa khalafa al-isami fa qala atlaqal jumhur 'ala hadzal makna li ka'anna wa za'ama jama'atun minhum ibnu sayyid annaha la takunu litashbih illa idza kana khabaruha isman jamidan nahwu ka'anna zaidan asadun bi khilafi ka'anna zaidan qa'imun aw fid dari aw indaka aw yakumu fa inna fi dhalika kullihi lidhon wa qala ar-ridha wal aula ayyu qala fi dhalika litashbih aidan wal ma'na ka'anna zaidan shakhsun qa'imun hatta yataghayyarul ismu wal khabaru haqiqatan fayasihu at-tashbih intaha wal wajhu ma qalahu ibnu sayyid wa ma dzakarahu min tawjihi kalamil jumhuri dha'ifun intaha qultu wa qad dzakara ibnu hisyam fi syarhil qatri maji'aha lidh-dhanni nahwu ka'anna zaidan katibun wal'allahu banahu ala qawli ibnu sayyid wa huwa dha'ifun khilafan lima qalahu al-isami wa hiya fi dhalika litashbih fa idza qulta ka'anna zaidan qa'imun kunta qad shabahta zaidan wa huwa ghairu qa'imin bihi qa'iman qalahu ibnu walad hakahu anhul muradi wa ka'anna bi fathil hamzati wa tashdidin nuni wa hiya harfun basitun 'ala al-asah la murakkabun qalahu ibnu anqa dan ka'anna dengan fathah dan tasydid nun ka'anna dengan fathah dan tasydid nun. Wa hiya harfun basitun, dan dia adalah huruf, ya, kumpulan dari huruf-huruf ini, kaf, hamzah dan nun adalah huruf. Alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih. La murakkabun, bukan tersusun dari dua huruf yang berdiri sendiri tadinya. Wa qala al-faqih innaha harfun murakkabun min kafi tashbih. Wa inna al-mu'akkidah wa quddimatil kafu ala anna li ifadati tashbih. Wa futihat hamzatu anna lafzan ay li dukhulil jari fa sarat kalimatan wahidah. Kata al-faqih, sesungguhnya ka'anna adalah huruf yang tersusun dari kafu tashbih. Kaf yang maknanya tashbih, penyerupaan. Wa inna al-mu'akkidah, dengan inna al-mu'akkidah. Inna yang fungsinya memberikan taukid, penekanan, makna. Wa quddimatil kafu, didahulukan kafnya. Ala anna, dari anna. Li'ifadati tashbih, dengan tujuan memberikan faedah penyerupaan. Wa futihat hamzatu anna lafza, dan hamza anna di fathah secara lafaz, meskipun aslinya dia apa? Kasrah, inna aslinya. Jadi aslinya inna zaidan ka asadin. Jadi ka anna zaidan asadun. Prosesnya adalah dengan apa? Kafnya yang tadinya diakhirkan, diawalkan. Kemudian innanya yang tadinya lafadznya di kasrah di fathah. Itu masih inna, cuma lafadznya saja yang di fathah. Sehingga jadilah ka'anna. Ya, ka'anna zaidan asadun, sama dengan apa? Inna zaidan ka'asadin. Aili dukhulil jari, kenapa di sini di kasrah ataupun di fathah hamzah pada inna? Lidukhulil jari, karena masuknya huruf jar. Fasarat kalimatan wahidah, sehingga jadilah satu kalimat. Ya. Ka'anna. Walihada la tata'allakul kafu bisyai. Oleh karenanya, yang menunjukkan bahwasannya ka'anna adalah satu kata ataupun dua kata yang menjadi satu kata, adalah bahwasannya kaf yang merupakan huruf jar, itulah tata'allak bisyai, tidak berkaitan dengan sesuatu pun. Kita mengetahui bahwasanya huruf-huruf jar itu muta'alik dengan sesuatu, ya. Seperti pada contoh Zaidun. Ya, Ka'asadin. Di situ Ka'asadin muta'alik, ya kan? Bisyain mahdhuf, takdirnya apa? Zaidun Ka'inun Ka'asadin. Ya, tapi kalau sudah digabungkan dengan anna sehingga menjadi satu kalimat, maka ini tidak lagi dia berkaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang mahdhuf. Kenapa? Karena sudah menjadi satu kata gitu. Intaha, selesai ucapannya al-faqih. Wa qala al-Isami hiya harfun murakkabun 'inda aktsarihim hatta hakka ibn Hisham al-ijma'a 'alayh wa laysa kadhalik. Kata al-Isami, ka'anna adalah huruf yang tersusun dari dua huruf yang tadinya masing-masing berdiri sendiri. Inda aktsarihim, menurut kebanyakan ahli nahu. Sampai-sampai Ibn Hisham menghikayatkan adanya ijma' atas bahwasannya ka'anna adalah murakkab dari apa? Kaf tashbih dan inna. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Ya, tidaklah demikian. Maksudnya apa? Membantah apa? Membantah ijma'. Tidaklah demikian. Maksudnya tidak terjadi ijma' ini. Tidak ada ijma' yang mengatakan bahwasannya ka'anna adalah murakkab dari kaf dan inna. Wa ala hadha fal aktsaruna ala annahu la mawdi'a li an wa ma ba'daha. Ya, atas dasar ini. Ya. Atas dasar ini pendapat siapa? Ya. Pendapat yang mengatakan murakkab atau harfun basit. Hah? Wa ala hadza fal aktsarun, atas dasar pendapat ini kebanyakan mengatakan bahwasanya ka'anna la mawdi'a, bahwasanya tidak ada tempat, li'an wa ma ba'da. Saya ulangi, atas dasar ini yang mengatakan bahwasanya apa? ka'anna itu adalah asalnya dari dua huruf, kemudian dilebur menjadi satu huruf, maka tidak ada maudhi', tidak ada tempat, ya, bagi anna, tidak ada maudhi', tidak ada mahal bagi anna dan setelahnya. Li'annal kaf, karena kaf wa in sara bi tarkib kalimatan wahidah wa fihi, ya, wa in sara bi tarkib kalimatan wahidah, titik, ya. Saya ulangi, atas dasar ini kebanyakan mengatakan bahwasanya tidak ada maudhi', tidak ada mahal bagi an dan yang setelahnya, karena kaf dan in soro, keliru. Karena kaf dan in telah menjadi, ya, soro bitarkib, dengan tarkib ini telah menjadi satu kata. Ya, telah menjadi satu kata. Ya, berbeda halnya dengan kalau anna sendirian. Ada mahal dalam i'rab, karena sebagai maf'ul, sebagai fa'il, karena sudah digabung dengan ka'anna, maka tidak lagi dia memiliki mahal. Ya, tidak seperti ucapan kita, balaghani anna Zaidan qa'imun. Ada mahalnya, kan? Apa mahalnya di situ? Ya, fa'il, rofa. Ya. Kalau sudah dilebur dengan ka'anna, maka tidak lagi annanya memiliki mahal sebagaimana kafnya tidak lagi apa? Memiliki muta'alak, tidak lagi dia muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf. Si fahami nih? Ya, atas dasar ini, yaitu atas dasar bahwasanya kaf dengan anna ataupun inna menjadi satu kata, maka tidak ada lagi maudhi' mahal bagi anna dan yang setelahnya. Karena kaf dan inna itu dengan tarkib menjadi satu kata. Ya. Wa fihi nadharun li anna dhalika fi tarkibil wad'i la fi tarkibit tari. Ya, tapi pada ucapan ataupun hujah atau pendapat ini ada kritikan. Ada kelemahan li anna dhalika fi tarkibil wad'i, karena yang demikian itu terjadinya hanya pada tarkib wad'i, yaitu dari awalnya sudah ditarkib gitu. La fi tarkibit tari, bukan tarkib yang muncul setelah itu. Tadinya masing-masing kemudian ditarkib. Yang seperti ini tidak bisa. Ya. Benar yang demikian ketika apa? Tarkibnya wad'i, dari asal peletakannya sudah ditarkib. Adapun kalau di tengah jalan baru ditarkib, maka ini tidak bisa diterapkan. Fal mukhlis minal isykali an tud'a annaha basithah. Jalan keluarnya, ya, al mukhlis yang mengeluarkan dari iskal ataupun jalan keluarnya adalah disebut bahwasanya huruf itu, yaitu kana, adalah huruf basithah. Itu yang merupakan jalan keluar. Lebih selamat dari kritikan. Wa huwa qawlu ba'dihim. Dan ini ucapan sebagian ahli nahwu. Wakhtarahu Abu Hayyan. Dan dipilih oleh Abu Hayyan. Li'anna tarkiba khilaful asli. Karena tarkib itu adalah menyelisih asal. Hukum asalnya, huruf-huruf itu adalah basit. Masing-masingnya ya berdiri, tegak sendiri. Bukan merupakan susunan dari dua huruf yang berbeda. Fal aula an yakuna harfan basitan, yang lebih utama adalah bahwasanya ka'anna itu adalah huruf basit, bukan huruf murakkab. Lawan dari huruf basit, huruf murakkab. Ada yang belum faham? Jadi yang rajih bahwasanya ka'anna adalah harfun basit, bukan murakkab. Ya, yang murakkab ataupun yang berpendapat murakkab, mereka mengatakan bahwasanya aslinya adalah apa? Kaf tashbih dengan inna. Ya. Dilebur menjadi ka'anna. Kafnya didahulukan untuk faedah tashbih, kemudian innanya di fathah karena kemasukan kaf ataupun huruf jar. Kemudian kafnya karena sudah melebur menjadi satu kalimat dengan anna, dia tidak lagi muta'alliq. Tidak lagi muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf ataupun yang zahir. Dan annanya juga demikian. Karena sudah ditarkib dengan kaf, maka tidak lagi dia memiliki apa? Mahal dalam i'rab, itu intinya. Paham? Litashbih al-mu'akkad. Faedah dari kana adalah at-tashbih al-mu'akkad. Penyerupaan yang di kuatkan, untuk menguatkan penyerupaan. At-tashbih al-mu'akkad, penyerupaan yang ditekankan, yang dikuatkan. Bi fathil kafi na'tun litashbih, Dengan fathah kafnya sebagai sifat dari tashbih. Wa huwa dalalatu ala musyarakati amrin wa huwa al-musyabbahu bi fathi al-ba li amrin wa huwa al-musyabbah bi fi ma'nan jami'in bainahuma. Dan dia at-tashbih al-mu'akkad yang itu merupakan kandungan makna anna adalah ad-dalalah menunjukkan kepada musyarakati amrin, menyertakan satu urusan, menyertakan atau menyamakan satu perkara. Wahu al-musyabbah, dan sesuatu yang diserupakan tersebut adalah al-musyabbah bi fathi al-ba, dengan fathah ba'nya, menyerupakan ya ataupun menyertakan sesuatu yang diserupakan li amrin, ya, dengan perkara yang lain, merupakan sesuatu, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, intinya itu. Musyarakati amrin wa huwal musyabbah bi fathil bali amrin. Ya, menyerupakan atau menyertakan satu urusan dengan urusan yang lain. Ya. Yang diserupakannya disebut al-musyabbah. Kemudian tempat penyerupaannya ataupun yang dijadikan sebagai keserupaan disebut apa? Al-musyabbah bi. Ya, diserupakan fi ma'nan jami', fi ma'nan jami'in bainahuma. Ya, diserupakan pada makna yang mengumpulkan antara keduanya. Seperti contohnya ya, ka'anna Muhammadun ka'anna Muhammadan asadun. Di sini ada musyarakati amrin bi amrin akhar. Ya, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di sini yang diserupakan al-musyabbahnya siapa? Muhammad. Diserupakannya al-musyabbah bihinya siapa? Asad. Di situ diserupakan pada perkara yang mengumpulkan antara keduanya ini. Apa perkara yang mengumpulkan dua perkara ini, Muhammad dengan Asad? Asyaja'ah. Iya kan? Keberanian. Muhammad seperti apa? Singa dalam hal apa? Keberaniannya. Itu maksudnya. Ataupun Zaidun ka'anna Zaidan dabu'. Dabu' itu hiena, binatang buas yang halal untuk dimakan. Tapi dia malas. Misalkan dia malas. Di sini mana al-musyabbahnya? Zaid. Al-musyabbah bihnya? Dabu'. Amrun jami'nya mana? Ma'nan jami'nya? Ya, fi'al kasal gitu. Sudah paham ini maksudnya? Yaitu yang menunjukkan kepada menyamakan satu perkara ya dengan perkara yang lain. Yang disamakannya disebut dengan al-musyabbah, dan yang diserupakan dengannya disebut dengan apa? Al-musyabbah bih. Diserupakannya fi ma'nan jami'in bainahuma, pada makna ia mengumpulkan di antara keduanya tadi, keberanian, kemalasan, itu makna. Nahu contohnya, nahu qaulika ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah Zaid adalah Asad. Di sini Zaid adalah al-musyabbah. Ya, Asadun al-musyabbah bi. Ma'nan jami'nya apa? Asyaja'ah, keberanian. Wa i'rabuhu ka'anna harfu tashbihin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Zaidan ismuha wa Asadun khabaruha. I'rabnya ka'anna harfu tashbih wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Zaidan ismuha wa Asadun khabaruha. Qala al-Azhari wa ka'anna mulazimatun li tashbih. Ka'anna itu menetapi makna tashbih, penyerupaan. Kalau ada ka'anna, mesti dia maknanya tashbih, kata al-Azhari, ahlul lughah. Wa la takunu li tahqiq. Dan ka'anna itu tidaklah digunakan untuk makna tahqiq, kepastian. Khilafan lil kufiyin, berbeda halnya dengan pendapatnya orang-orang Kufah. Khilafan i'rabnya apa? Hah? Ya bisa pakai maf'ul, kalau maf'ul pakai aqulu dzalika. Hal bisa, kalau hal kita katakan takdirnya aqulu dzalika khilafan, atau sebagai maf'ul mutlak ukhalifu khilafan. Berbeda halnya dengan orang-orang Kufah, dan tidak ada hujah bagi mereka dengan ucapannya penyair dari mereka. Fa asbaha batnu Makkah muqsha'iran ka'anna al-ardu laysa biha hishamun. Fa'asbaha batnu Makkah muqsha'ira ka'anna al-ardu laysa biha hisham. Jadilah tempat-tempat di negeri Mekah muqsha'iran, gersang tandus. Ka'anna al-ardu laysa biha hisham, seolah-olah bumi itu tidak ada di atasnya hisham. Jadi hisham itu pada keyakinannya penyair ini adalah orang yang membawa berkah. Nah, karena di sini kata orang-orang Kufah kalau diterjemahkan dengan tashbih enggak pas. Ya. Jadilah tempat-tempat di Mekah kering tandus. Kalau diterjemahkan seolah-olah bumi tidak ada di atasnya hisham, kan enggak pas karena hisham sudah mati memang. Hisham sudah mati dari kubur. Betul enggak? Seolah-olah bumi itu tidak ada di atasnya hisham, padahal tidak ada. Kan enggak pas kan? Sehingga mananya bumi ataupun tempat-tempat di Mekah menjadi tandus karena hisham tidak ada gitu. Jadi karena taukid di situ ataupun tahqiq karena hisham memang sudah tidak ada sehingga keberkahannya katanya mulai tercabut gitu. Kalau diterjemahkan seolah-olah hisham tidak ada, yang sudah tidak ada. Bisa difahami itu? Hah? Ngerti enggak? Nanti enggak ngerti apa? Ngerti-ngerti pas di belakang nanya lagi. Ya. Kalau diterjemahkan dengan tasbih di sini kana enggak bisa kan. Karena hisham memang sudah tidak ada. Jadilah tempat-tempat di Mekah tandus. Ya, terjemahannya karena hisham sudah tidak ada gitu. Bukan seolah-olah hisham tidak ada. Kenapa? Karena sudah tidak ada kok. Ini maknanya apa? Tahqiq. Tapi dijawab oleh mereka yang berpendapat bahwasanya ka'anna tetap untuk tashbih, ya, dengan mengatakan bahwasanya biha itu maknanya fiha. Kalau biha di permukaan bumi, kalau fiha dalam perut bumi, dikubur. Sehingga terjemahannya fiha pas gitu. Fa asbaha batnu Makkah muqsha'iran ka'anna al-ardu laysa fiha hisham. Ya, jadilah tempat-tempat di Mekah itu tandus seolah-olah bumi itu di dalamnya tidak ada hisham, padahal ada kan? Di dalamnya, dalam perutnya, karena hisham sudah dikubur. Ya. Mungkin keyakinan mereka meskipun hisham sudah mati karena dikuburnya di tempat tersebut, ya tetap membawa berkah. Tapi ini kok tandus gitu, kering, ya, seolah-olah nggak ada hisham, padahal ada gitu kan, padahal ada gitu. Atau ada yang membawa kepada makna yang lain, yang dimaksud dengan hisham di sini adalah perpanjangannya hisham. Ada yang melanjutkan hisham, apakah anaknya atau siapa gitu. Sehingga terjemahannya tempat-tempat di Mekah menjadi kering seolah-olah tidak ada di situ hisham, padahal ada kelanjutan hisham gitu. Antum lihat di catatan kaki di situ. Yahtamil anna hisyaman qad khalafa man sadda masadda. Juga memungkinkan bahwasanya hisham di situ telah meninggalkan orang yang menduduki posisinya, melanjutkan dia, ya, sehingga seolah-olah hisham belum mati gitu. Li'annahu mahmulun. Nah, ini jawabannya mereka Al-Azhari dan yang lainnya, jumhur ya, selain orang-orang Kufah, yaitu bahwasanya karena untuk apa? Tashbih dalam bait syair tadi dan semuanya. Li'annahu mahmulun ala tashbih, karena di sini bisa tetap ka'anna dibawa kepada tashbih, makna penyerupaan. Fa innal ardu laysa biha hisham haqiqatan bal huwa fiha madfunun. Ah, ini makna yang lain. Sesungguhnya bumi laysa biha hisham haqiqah, tidak ada di atasnya itu hisham secara pasti, tidak ada emang. Bal huwa, nah itu ada takdir, bal huwa fiha madfunun, tapi hisham itu ada di dalam perut bumi, dikubur. Ya. Li'annahu mahmulun ala tashbih. Ya, fa bisa dibawa kepada tashbih, itu bahwasanya laisa biha hisham, tidak ada di atasnya hisham secara hakiki, tidak ada. Ya. Bahkan dia hisham ada di perut bumi, dikubur. Tadi yang saya bawakan tadi, yaitu mudah itu diambil dari catatan kaki di situ. Ya. Walalidzon, kemudian juga ini masih ucapannya siapa? Al-Azhari ya. Belum selesai, Al-Azhari ya. Intah belum? Belum ya. Walalidzon, bukan pula karena untuk dzon, dugaan. Fima idza kana khabaruha fi'lan aw dzarfan aw sifatan min sifati asma'iha, yaitu ketika khabarnya fi'il, dzarf, sifat dari sifat-sifat isimnya. Sebagian mengatakan kalau khabarnya ka'anna itu adalah fi'il, dzaraf, sifat, maka dia untuk dzon katanya. Contohnya ka'anna Zaidan qa'ada. Artinya apa berarti? Sepertinya Zaid berduduk gitu kan. Dzon sih. Ya. Sepertinya Zaid duduk. Sepertinya Zaid fiddar. Di dalam rumah atau indak atau di sisimu. Atau qa'idun ataupun duduk. Khilafan li Ibn Sayyid. Ya, tidak untuk dzon, berbeda halnya dengan Ibn Sayyid yang dia mengatakan bahwasanya ka'anna kalau khabarnya fi'il, dzaraf, sifat, maka dia untuk dzon. Tapi ini tidak demikian. Ya. Wala li taqrib, bukan pula ka'anna untuk taqrib, pada semisal contoh ka'annaka bidunya walam takun. Ya. Seolah-olah kau di dunia ini belum pernah ada. Ini diucapkan kepada orang yang lagi ihtibar sakaratul maut. Ya. Ka'annaka bidunya walam takun, seolah-olah kau di dunia ini belum pernah ada karena sudah dia tinggal mati. Ya, kehidupan dia selama ini di dunia bertahun-tahun seolah-olah tidak ada. Ya, karena dia diambang kematian. Di situ wa haliyah walam takun. Ka'annaka bidunya walam takun, seolah-olah kau tidak ada, tidak pernah ada di dunia, gitu. Seolah-olah engkau di dunia ini belum pernah ada. Ya, kata sebagian mengatakan litakrib di sini. Apa maknanya berarti kalau takrib? Ka'annaka bidunya walam takun. Eh? Apa? Ya, sebentar sekali kau hidup di dunia gitu, seolah-olah enggak ada gitu. Hampir-hampir kau belum ada di dunia gitu. Ya, takrib lah, menunjukkan dekat, sebentar. Khilafan li Abil Hasan Al-Ansari, berbeda halnya dengan pendapatnya Abul Hasan Al-Ansari yang dia mengatakan bahwasanya ka'anna di sini li takrib, untuk menunjukkan mana dekat. Bentar sekali atau dekat sekali di dunia ini. Engkau seperti belum pernah ada. Ya. Wala li nafi, tidak pula untuk nafi. Seperti contoh, ka'annaka dalun alaiha. Seolah-olah engkau adalah dalun alaiha. Orang yang menunjukkan kepadanya. Ya, ini maknanya katanya, ma'anta dalun alaiha. Engkau bukanlah orang yang menunjukkan kepadanya. Khilafan al-Farisi. Berbeda halnya dengan pendapatnya al-Farisi yang menetapkan makna nafi bagi ka'anna. Pada contoh ka'annaka dalun 'alaiha. Intaha kalam Al-Azhari. Ya, sampai di sini silakan ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas, kurang paham? Yaitu khilafan-khilafan berarti dilemahkan oleh syarih. Beliau tetap menetapkan pada semua contoh tadi, ya, dari ka'anna bermakna tasbih semua. Ka'annaka dalun 'alaiha. Iya. Tasbih juga iya. Ya. Nanti belum selesai. Ya. Di tasbih. Ya, ada keserupaan. Dari sisi apa? Adalah lah masing-masingnya. Ada keserupaan. Nanti insyaallah ada kelengkapan di bawahnya. Wa ma jazama bihi min mulazamati ka'anna li tashbih wal ladzi yufiduhu kalamul jumhur wa huwa al ashah. Dan apa yang ditetapkan, diharuskan dari menetapinya ka'anna makna tashbih, itulah faedah yang diberikan oleh ucapannya jumhur. wa huwa al-ashah, dan ini yang lebih sahih. Wa ma la ilahi Ibnu Anqa, dan Ibnu Anqa condong kepadanya. Condong kepada pendapat siapa? Jumhur. Fi syarh al-Imritiyah, pada syarah al-Imritiyah, wa haka wuqu'aha li syak wa dhann wa tahqiq bi lafdhi qila, dan beliau siapa? Ibnu Anqa menghikayatkan jatuhnya ka'anna untuk makna syak, juga untuk dhann, juga untuk tahqiq, tapi dengan lafaz qil yang menunjukkan apa? Kelemahan pendapat ini. Waqila, waqila, waqila, waqila. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan di dalam syarah al-Imritiyah bahwasanya ka'anna itu li tashbih, setelah itu dikatakan qila, qila li syak, qila li dhann, qila. Ini menunjukkan beliau melemahkan pendapat-pendapat ini. Wa khalafa al-Isami fa qala atlaqa al-jumhur hadha al-ma'na li ka'anna, wa za'ama jama'atun minhum Ibnu Sa'id annaha la takunu li tashbih illa idza kana khabaruha isman jamidan nahwu ka'anna zaidan asadun bi khilafi ka'anna zaidan qa'imun aw fi ad-dar aw 'indak aw yaqumu fa innaha fi dhalika kullihi lidh-dhann. Al-Isami menyelisih pendapat jumhur, juga pendapatnya Ibnu Anqa. Diselisih oleh beliau Al-Isami. Kata beliau atlaqal jumhur, ataupun apa, menyelisih hikayah tadi yang dihikayatkan oleh Asy-Syarih, yaitu kalam al-jumhur menetapkan bahwasanya apa, ka'anna li tashbih. Kata Al-Isami, atlaqal jumhur hadzal ma'na li ka'anna, jumhur menggunakan makna ini. Mana-mana? Syak, dhon, tahqiq. Liga anna, untuk anna. Alif lam lil jins. Ya. Jumhur menggunakan makna-makna ini, yaitu syak, dhon, tahqiq, dan yang lainnya. Liga anna, untuk anna. Waza'ama jama'atun minhum Ibnu Sa'id anha la takunu litashbih. Sudah selesai itu ya. Titik berarti ya. Waza'ama jama'atun minhum Ibnu Sa'id annaha la takunu litashbih illa idza kana khabaruhu isman jamidan. Bahkan sekelompok dari mereka ahli nahu, di antaranya Ibnu Sa'id, mengatakan bahwasanya ataupun menduga bahwasanya ka'anna la takunu litashbih, tidak untuk mana tashbih, illa kecuali idza kana khabaruhu isman jamidan, kecuali kalau khabarnya isim jamid, baru untuk tashbih katanya. Seperti ka'anna Zaidan asadun. Ya, ka'anna Zaidan asadun. Bi khilafi ka'anna Zaidan qa'im, berbeda halnya dengan ka'anna Zaidan qa'imun. Aw fid dar, aw 'indak, aw yaqum. Fa innaha fi dzalika kullihi lidh-dhann. Maka ka'anna pada semua contoh ini, pada selain khabar yang jamid, itu adalah lidh-dhann, untuk dhann. Ka'anna Zaidan qa'im, sepertinya Zaid berdiri. Sepertinya Zaid di rumah ataupun seterusnya. Ya. Ya, enak banyak pendapat-pendapat yang berbeda ya kalau kita terjemahkan. Yang ini pun ada yang berpendapat demikian. Ya. Yang enggak begitu jauh dari sisi makna. Yang gemes karena di situ antara yang diserupakan dengan yang diserupakan dengannya kan beda. Iya kan? Tentu yang lebih kuat makna tadi pada yang apa? Diserupakan dengannya, iya kan? Karena Zaidan asadun, mana yang lebih kuat keberaniannya? Ya, tetap lebih kuat apa? Asad. Maksudnya Zaid. Ya. Ataupun pada contoh yang tadi yang disebutkan oleh mu'alif juga. Apa al-Muson apa? Asy-Syarih. Wa qala Radhi wal aula an yuqal fi dzalika litashbi' aidha. Dan kata Radhi yang lebih utama bahwasanya dikatakan padanya litashbi' aidha, dan untuk tashbih juga. Ini mengomentari ucapannya siapa? Al-Isami ya. Al-Isami atlaq al-jumhur hadzal ma'na lika'anna. Hadzal ma'na lika'anna. Wa za'ama itu ya. Jama'at minhum Ibnu Sa'id annaha la takun li tashbih illa idza kana khabaruha isman jamidan. Wal aula an yuqal fi dzalika li tashbih aidha. Ya, yang lebih utama adalah agar ditambahkan juga di situ selain itu dhon, itu li tashbih juga. Wal ma'na ka'anna Zaidan syakhsun qa'imun. Dan maknanya kalau dikatakan ka'anna Zaidan qa'imun adalah ka'anna Zaidan syakhsun qa'imun. Nah, itu maknanya tuh. Ka'anna Zaidan syakhsun qa'imun. Musyabbah bihinya ditakdirkan apa? Syakhsun. Agar berbeda gitu dengan musyabbah. Iya kan? Wal ma'na ka'anna Zaidan syakhsun qa'imun. Makna dari ucapanmu ka'anna Zaidan qa'imun adalah ka'anna Zaidan syakhsun qa'imun. Kenapa demikian? Hatta yataghayyarul ismu wal khabar. Agar berbeda antara isim dan khabar. Kalau dikatakan atau kalau tidak ditakdirkan adanya syakhsun, maka di situ sama antara isim dan khabar, ya kan? Karena Zaidan qa'imun, seolah-olah Zaid berdiri, Zaid semua. Sehingga kurang pas. Ya, jadi maknanya karena Zaidan qa'imun adalah karena Zaidan syakhsun qa'imun. Seolah-olah Zaid adalah seorang yang sedang berdiri. Hatta yataghayyara al-ismu wal khabar, sehingga berbeda isim dan khabar. Haqiqatan, secara hakiki berbeda. Fayasihu tashbih. Nah, ketika itu baru benar di situ adanya penyerupaan. Ya. Wal wajhu ma qalahu Ibnu Sajid wa ma dzakarahu min tawjih kalamil jumhur dhaif. Sisi yang diucapkan oleh Ibnu Sajid ataupun alasan hujah yang dibawakan oleh Ibnu Sajid. Ibnu Sajid mengatakan apa? Annaha la takunu litashbih illa idza kana khabaru isman jamilan. Kata Ibnu Sajid, ka'anna itu maknanya bukan untuk tashbih. Ya, kecuali kalau khabarnya jamid. Ya. Terus untuk apa? Dhon gitu. Kecuali khabarnya jamid. Kata di sini dilemahkan. Wal wajhu ma qalahu Ibnu Sajid wa ma dzakarahu min tawjih kalamil jumhur dhaif. Dan sisi dari apa yang diucapkan oleh Ibnu Sajid dan apa yang beliau sebutkan min tawjih kalamil jumhur, dari mengarahkan ucapannya jumhur, itu lemah. Oh, makna jami'. Ya, makna yang mengumpulkan yang dikandungi oleh musyabbah dan musyabbah bih. Seperti tadi, karena Zaidan asadun, di situ makna jami'nya apa sehingga diserupakan Zaid dengan singa? Keberanian, itu makna jami'nya. Karena seolah-olah bumi tidak ada di dalamnya Hisham. Kenapa? Karena di situ kering gitu. Ada sih gitu. Hishamnya ada, tapi kok kering seperti enggak ada dia gitu. Biasanya kalau ada Hisham kan subur, hujannya lebat gitu. Ada Hisham di perbumi, tapi tetap seperti itu kondisi apa bumi, kering, tandus, seperti enggak ada kan? Berarti dalam al-Adam gitu. Dalam apa? Terjadinya itu, paceklik ataupun kekeringan. Sama gitu, ada Hisham ataupun enggak ada, kering gitu. Banyak nukilan-nukilan di sini ya. Atang di itu ya. Yang lain. Qultu wa qad dzakara Ibnu Hisham fi syarh al-Qatri maji'a al-dhann. Saya katakan Ibnu Hisham telah menyebutkan dalam syarah Qatrun Nada datangnya ka'anna untuk dhann, seperti ka'anna Zaidan katibun. Ka'anna Zaidan katibun. Wa la'allahu banahu 'ala qaul Ibnu Sayyid, bisa jadi Ibnu Hisham membangun pendapat beliau di atas pendapatnya Ibnu Sayyid. Wa huwa dha'if, dan ini lemah, khilafan lima qalahu al-Isami. Ya, berbeda dengan apa yang diucapkan oleh al-Isami. Wa hiya fi dhalika litashbih, dan dia ketika itu untuk tashbih. Fa idza qulta ka'anna Zaidan qa'imun, kalau engkau katakan bahwasanya ka'anna Zaidan qa'imun, kunta qad syabbahta Zaidan wa huwa ghairu qa'im bih qa'iman. Ya. Apabila engkau mengatakan seolah-olah Zaid qa'im, berarti engkau telah menyerupakan Zaid yang dia dalam keadaan tidak berdiri dengan berdiri. Qalahu Ibnu Wallad hakahu anhu Al-Muradi. Ini diucapkan oleh Ibnu Wallad dan dikatakan oleh Al-Muradi. Ya, paham itu khilafan lima qalahu Al-Insami. Jadi ini pendapatnya siapa? Ibnu Sayyid yang dinukilkan oleh Ibnu Hisham itu lemah. Berbeda halnya dengan ucapannya Al-Isam yang beliau menguatkan gitu. Al-Isam menguatkan seperti atas tadi. Atlaq al-jumhur hadzal ma'na lika anna. Maksudnya tadi syak dhon. Wahia kembali ke mana? Ya, contoh tadi ka'anna Zaidan katibun. Kalimah ka'anna Zaidan katibun untuk tashbih. Sehingga kalau mengatakan ka'anna Zaidan qa'imun berarti kau telah menyerupakan Zaid yang dia dalam keadaan tidak berdiri dengan berdiri. Seolah-olah Zaid berdiri. Walakinna ya, walakinna atau sebelum masuk ke lakinna, barangkali ada yang masih kurang jelas. Jadi kesimpulannya bagaimana? Lakinna, kalau jumhur pendapatnya bagaimana yang benar? Ditashbih. Dalam semua keadaan ditashbih. Adapun yang lain mengatakan bahwasannya apa? Karena terkadang untuk tahqiq, terkadang untuk dhon, syak, ya, dan yang lainnya. Dan itu pendapat semuanya dilemahkan oleh Asy-Syarih di sini. Dan juga menyelisih pendapat jumhur. Ya. Enggak ada yang lain? Ya diulang-ulang ya. Terus diulang-ulang. Di sini nukilannya banyak dari sana sini. Beliau Syarih membawakan nukilannya. Ya. Walakinna. Sekarang kita masuk ke lakinna. Kalau tadi ka'anna Zaidan qa'imun. Ka'anna Zaidan syahsun qa'imun. Ya. Kenapa ditakdirkan syahsun? Hah? Ya agar berbeda antara apa? Al-musyabbah dengan al-musyabbah bih. Masa kita menyerupakan sesuatu dengan yang sama? Iya kan? Kan enggak pas. Sehingga ditakdirkan apa? Syahsun. Agar antara yang diserupakan dengan yang diserupakan dengannya itu berbeda. Bismillah. Qala al-mu'allif walakin bitasdidin nuni wa hiya harfun basitun ala sahihi wa dhahab al-kufiyun ila annaha murakkabatun min la wa anna al-kafa zaidatun bainahuma litashbihi wa hudifatil hamzatu takhfifan lil istidraki wa huwa taqibul kalami birofi ma yutawahamu thubutuhu au nafyuhu famithalul awwal nahwu Zaidun sujja'un bidhommi syin fa hadha yuhimu thubutul karam li anna min syimati syujja'il karami fa rafa'ta dhalikal wahm biqaulika lakinnahu bakhilun wa i'rabuhu Zaidun mubtada'un sujja'un khabaruhu lakinna harfu istidrakin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin ismuha bakhirun khobaruha wa alamatu rafihi dhammu akhirihi wa mitalu tani wa huwa ma tuhimu nafyuhu qawluka ma zaidun aliman lakinnahu salihun li anna qawlaka ma zaidun aliman yuhimu adamu salahihi li anna al-ghaliba ala al-juhali adamu salahi farafa'ta dhalika al-wahm biqawlika lakinnahu salihun qala al-azhari wa ghayruhu qala al-Azhari wa ghayruhu di kauni halil istidrak la budda ay yataqaddam 'alayha kalam la budda ay yataqaddam 'alayha kalamun thumma la yakhlu imma ayakuna naqidan lima ba'daha nahwu ma hadha mutaharrikan lakinnahu sakinun aw diddan lahu nahwu ma hadha aswadun lakinnahu abyadun aw khilafahu lahu nahwu maqama zaidun lakinna amrun yashrubu aw mathalan lahu nahwu ma zaidun qa'iman lakinna amrun qa'imun idza kana bainahuma mulabasatan aw munasabatan biqauli abi hayyan fi naktil hasan fi imtina'i taqaddumil misli mahmulun ala ma la munasabatan fi wa qad ta'ti litawkidi nahwu law ja'ani zaidun akramtuhu lakinnahu lam yaji fa ukidat bilakinna ma'afadatu law al-imtina'iyah minang tifa'il maji li anna law idha dakholat ala musbatin nafathu wa in dakhalat ala manfiin asbatathu ala tafsili fihi madkurun fi mahalli. Tadi masih terkait dengan kana. Kalau kita perhatikan pendapat-pendapat yang lain yang membawa kana pada contoh-contoh yang berbeda itu memang mudah ya. Iya kan? Kana Zaidan qa'imun atau kana Zaidan qa'ada, seperti Zaid berdiri ya. Mungkin kalau kita terjemahkan jangan-jangan seperti itu ya terjemahannya. Ya lebih mudah apa yang dibawakan oleh apa yang menyelisihinya itu. Karena antum nanti ketika dibawakan contoh kana Zaidan qa'ada, di sini musyabbahnya mana? Zaidan musyabbah bihnya ya. Apa di situ? Kemudian apa? Makna jami'nya apa gitu. Repot katanya mencari pentakdirannya. Kalau kana Zaidan qa'ada, mana di situ musyabbahnya? Maknanya apa? Kana Zaidan syakhsun qa'ada ya. Diserupakan Zaid dengan seorang yang berdiri. Ya. Makna jami' apa? Duduk ya. Ya mungkin kalau ini benar-benar duduk, sedangkan Zaid hampir duduk ataupun mau duduk gitu. Insyaallah lah luas ini. Diambil yang mudah aja. Kemudian walakinna bi tasydidin nun hu wa hiya harfun basitun ala sahih wa huwa wa dhahaba al-kufiyun ila annaha murakkabatun min la wa anna wal kaf zaidatun bainahuma litashbih wa hudhifatil hamzatu takhfifan. Dan lakinna dengan tasydid nun adalah huruf basit bukan murakkab menurut pendapat yang sahih. Sedangkan orang-orang kufah berpendapat bahwasannya lakinna itu adalah tersusun dari la dan anna. Kemudian kafnya zaidah, kafnya tambahan. Wa hudzifatil hamzah takhfifan. Setelah itu dibuang hamzahnya. Tadinya apa? La ka ya, la ka anna. Dibuang hamzahnya untuk meringankan jadi apa? Lakinna gitu. Lil istidrak, makna lakin adalah istidrak. Wahuwa ta'qibul kalami biruf'i ma yatawaham thubutuhu, ma yatawaham thubutuhu au nafyuh. Makna istidrak adalah mengiringi kalam dengan menghilangkan atau mengangkat apa yang tergambar adanya, ataupun mengangkat apa yang tergambar penafiannya ya. Seperti kalau dikatakan Zaid adalah seorang pemberani. Ya, apa yang tergambar pada benak kita? Biasanya kalau berani itu dermawan, iya kan? Biasanya kalau berani dermawan karena dua sifat ini biasanya saling bergandengan. Tapi ternyata dia bakhil. Zaidun syuja'un, lakinnahu apa? Bakhilun. Di situ apa? Diangkat atau dihilangkan sesuatu yang tergambar apa? Adanya. Atau sebaliknya. Nanti akan kita baca. Ya. Famisalul awal. Contoh yang pertama. Apa itu contoh yang pertama maksudnya? Mengangkat apa yang tergambar adanya. Tetapnya. Zaidun syuja'un. Zaid adalah seorang pemberani. Bidhomi syin. Dengan bemah syin. Fahadha yuhimu thubutal karam. Ini. Ucapan ini Zaidun syuja'. Itu mengesankan adanya sifat karam. Kedermawanan. Kenapa li'anna min syimati syuja' al-karamu? Karena diantara ciri orang yang berani adalah dermawan. Farafa'ta dhalikal wahma biqawli. Maka kau angkat, kau hilangkan dugaan ini dengan ungkapanmu. Lakinnahu bakhil. Tapi sayang dia, bakhil. I'rabnya Zaidun mubtada syuja' khabaruh. Lakin harfu sidrak wa nasbin. Tansibul isma wa tarfal khabar walha. Bunur mutasil fi mahali nasbin ismuha. Bakhilun khabaruha wa alamat rafi dhammu akhirih. Wa misal tsani, contoh yang kedua. Maksudnya apa contoh yang kedua? ya, mengiringi kalam dengan mengangkat apa yang tergambar penafiannya. Dalam bahasa Indonesia misalkan si fulan bodoh, ya, tergambarnya kalau bodoh nakal gitu. Ya. Maka bagaimana diangkat itu dengan lakinna. Wa misalu tsani, contoh yang kedua yaitu apa? Mengiringi kalam dengan mengangkat apa yang terbayang penafiannya. Wa misalu tsani wa huwa ma tuwhi ma nafyuh, contoh yang kedua yaitu apa yang tergambar terbayang penafiannya adalah ungkapan ma zaidan ma zaidun aliman. Di sini ma beramal, berarti ma apa di sini? Ya, ma al-musyabbabi laisa. Apa hijaziyah atau tamimiyah? Hijaziyah. Ma zaidun aliman, lakinnahu soleh. Zaid bukanlah seorang yang berilmu, tapi dia soleh. Ketika diucapkan ma zaidun aliman, apa yang tergambar? Penafiannya, wah berarti kalau dia gak berilmu ya gak soleh. Gak ini, gak itu, ya kan? Bodoh sih. Ya. Ataupun dia tidak berilmu. Paham? Ketika dikatakan mazidun aliman zid adalah bukanlah seorang yang berilmu, maka di situ tergambar penafian. Penafian kesolehan, penafian ini dan itu. Lakinnahu soleh, ternyata antum mau menetapkan sifat yang lain yang baik yang ada pada zid. Lakinnahu soleh, tetapi dia adalah seorang yang soleh. Lianna qawlaka ma zaidun aliman yuhimu adama salahihi, karena ungkapanmu ma zaidun aliman itu mengesankan adama salahihi, bahasanya Zaid tidak soleh. Lianna al-ghaliba alal juhali adamu salah, karena umumnya orang-orang yang bodoh itu tidak soleh. Farafa'ta dhalika al-wahma biqawlika lakinnahu soleh, maka engkau angkat, engkau hilangkan dugaan tersebut, bayangan tersebut dengan ungkapanmu lakinnahu soleh. Nah itu makna apa? Istidrak. Terjemahan bahasa Indonesia apa? Ada enggak yang sepadan? Enggak ada ya? Qala al-Azhari wa ghairuhu wa likawniha lil istidraki la budda an yataqaddama 'alayha kalamun thumma la yakhlu imma an yakuna naqidan lima ba'daha nahwa ma hadha mutaharrikan lakinnahu sakin aw diddan lahu nahwa ma hadha aswadu lakinnahu abyadu aw khilafan lahu nahwa ma qama zaidun lakinnahu amran yashrabu aw mithlan lahu nahwa ma zaidun qa'iman lakinnahu amran qa'imun lakinna amran qa'imun idza kana bainahuma mulabasatun aw munasabatun fa qawlu abi hayyan fi nukati al-hisan fi imtina'i taqaddumil mithli mahmulun 'ala ma la munasabata fihi. Kata Lazari dan selainnya dari ahli nahu, karena lakinna ini untuk istidrak, maka harus untuk lakinna didahului oleh kalam. Ya, harus agar apa? Lakinna didahului oleh kalam sebelumnya. Kemudian kalam tersebut ada kalanya. Jadi kalam tersebut yang mendahului apa? Lakinna ada kalanya naqibon. Ya, naqibon. Apa itu naqibon? Naqibon itu la yajtami'an wa la yartafi'an. Ya. La yajtami'an wa la yartafi'an. Tidak bisa berkumpul dalam satu waktu dan tempat. Ya. Juga tidak bisa diangkat kedua-duanya, tidak bisa hilang kedua-duanya. Ya. Apa contohnya? Al-harakah wa sukun. Gerakan dan diam. Ini bisa enggak berkumpul. Satu orang dalam satu waktu, dalam satu tempat, diam sekaligus bergerak. Bisa enggak? Enggak mungkin. Ini namanya apa? An-naqibon. Dan tidak bisa gitu, dua-duanya berdiri dan diam itu hilang. Mesti kalau dia enggak bergerak, ya diam. Kalau enggak diam, ya bergerak. Itu mana apa? La yajtami'an wa la yartafi'an. An-naqibon adalah dua perkara yang tidak bisa berkumpul dalam satu waktu dan tempat. Seperti tadi, bergerak dan diam. Tidak bisa berkumpul kan dalam satu waktu dan tempat. Dan juga tidak bisa diangkat kedua-duanya. Mesti ada gitu, kalau enggak bergerak ya diam. Tidak bisa diangkat. Ada dan tidak ada juga sama. Al-wujud wal-adam. Enggak bisa berkumpul, iya kan? Bisa enggak berkumpul sesuatu yang satu padanya ada keadaan dan tidak ada? Enggak bisa. dan tidak terangkat dua-duanya tidak mungkin. Kalau enggak ada ya ada gitu. Itu apa? Abdidan. Contohnya di sini. Ma hadza mutaharrikan. Ma hadza mutaharrikan lakinnahu sakin. Benda ini tidaklah bergerak tapi diam. Lawan. Abdidan atau diddan. Ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin sama ya, lawan juga. Tapi ada bedanya. Kalau diddan itu la yajtami'an. Wa qad yartafi'an. La yajtami'an wa qad yartafi'an. Tidak bisa berkumpul dua-duanya. Tapi bisa terangkat dua-duanya. Bisa digantikan oleh yang lain. Seperti warna merah putih. Enggak berkumpul oleh merah, merah, putih-putih. Tidak bisa berkumpul. Tapi mungkin enggak merah dan putih ini terangkat bisa dihilang diganti dengan merah. Iya kan? Itu apa? Diddan. Ya. Tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, tapi bisa terangkat kedua-duanya digantikan oleh yang lain. Seperti apa? Merah dan putih. Ya. Kalau ada merah ya merah sudah. Ya. Putih enggak ada. Ataupun kalau ada hitam ya hitam, enggak ada putih. Kalau ada putih, hitam. Ya. Dan bisa terangkat keduanya dengan digantikan ke warna dengan warna yang lain, merah ataupun yang lain. Itu diddan. Contohnya di sini, ma hadza aswadu lakinnahu abyad. Benda ini tidaklah merah. Tapi apa? Putih. Lakinnahu putih. Lakinnahu abyad. Au khilafan lahu. Ataupun kalam yang sebelumnya itu khilafan lahu berbeda dengan kalam. Jadi kalam yang au khilafan lahu maksudnya kalam yang setelah lakinna itu berbeda dengan kalam yang sebelum lakinna. Contohnya maqama zaidun lakinna amrun yashrabu. Berbeda kan? Maqama zaidun lakinna amrun yashrabu. Zaid tidak berdiri tapi Amr minum. Berbeda kan? Ini minum, ini berdiri. Au mislan lahu, atas misal. Kalam yang sebelum lakinna dengan setelahnya sama gitu. Ma zaidun qa'iman lakinna amrun qa'imun. Ya. Cuma yang di yang pertama ditetapkan, yang kedua diisbatkan. Ma zaidun qa'iman lakinna amrun qa'imun. Zaid tidaklah berdiri tapi Amr yang berdiri. Ya. Idza kana ini diperbolehkan. Ya, yang khilafan dan mislan ini diperbolehkan. Idza kana bainahuma mulabasatun aw munasabah, diperbolehkan apabila antara apa yang sebelum lakinna dengan yang setelahnya ada keterkaitan, ada kecocokan. Ya, ma zaidun qa'iman lakinna amrun qa'imun, boleh ketika ada keterkaitan, ada kecocokan. Seperti Amr itu keluar safar dengan Zaid, sudah maklum gitu kan. Kemudian antum katakan ma zaidan qa'imun lakinna amrun qa'imun. Fa qawlu Abi Hayyan fi nukat al-hisan fi imtina'i taqaddumil mithli mahmulun 'ala ma la munasabata fihi. Adapun ucapannya Abu Hayyan di dalam an-nukat al-hisan fi imtina'i taqaddumil mithli, di mana beliau menghalangi, ya, tidak memperbolehkan taqaddumil mithli mahmul, didahuluinya lakinna dengan yang semisalnya. Ini larangan ini dibawa kepada apa yang tidak ada kaitan padanya, karena enggak ada faedahnya kalau enggak ada kaitannya. Ya, lagi ngobrol tentang apa? Satu orang kok tiba-tiba berpindah kepada orang lain. Ya, tapi kalau ada kaitannya, ya boleh. Ada kaitannya enggak gitu. Ya, larangannya Bu Hayyan ini yang mengatakan tidak boleh agar lakinna didahului oleh apa? Mitlan, itu ketika tidak ada apa? Munasabah, tidak ada kecocokan, tidak ada keterkaitan. Kalau ada, ya diperbolehkan. Wa qad ta'ti li tawkid nahwa law ja'ani Zaidun akramtuhu. Lakinnahu lam yaji. Ada kalanya datang lakinna untuk taukid, untuk menekankan makna. Lau ja'ani Zaidun akramtuhu lakinnahu lam yaji. Seandainya saja Zaid datang kepadaku, pasti aku akan memuliakannya. Anak tapi sayang dia tidak datang. Ini mentaukid apa? Ya, lau ja'ani. Ya. Lau ja'ani datang enggak? Seandainya Zaid datang kepadaku, tidak datang. Ditaukid lagi dengan nafi yang semisalnya. Lakinnahu lam yaji. Fa'akadta bilakin. Fakatta bilakin ma afadathu law al-imtina'iyah min intifa'il maji, dan engkau mentaukid dengan lakin apa, ataupun engkau mentaukid dengan lakin faedah yang diberikan oleh lau al-imtina'iyah, yaitu intifa'ul maji, dinafikannya kedatangan. Jadi lau itu fungsinya kan menafikan. Ya. Ini ditaukid dengan ungkapanmu lakin. Engkau mentaukid dengan lakin faedah yang diberikan oleh lau, yaitu intifa'ul al-maji, dinafikannya kedatangan. Lianna lau idza dakhalat 'ala musbat nafathu, karena lau itu kalau masuk kepada kalam yang musbat menafikannya, maka dia menafikannya. Lau ja'a zaidun, datang enggak berarti? Tidak datang. Kenapa? Kalamnya musbat. Kalau lau lam yaji zaidun, datang enggak? Lau lam yaji zaidun, datang enggak? Datang. Seandainya Zaid tidak datang, datang enggak? Datang. Seandainya Zaid datang, datang enggak? Ya, itu. Karena lau apabila masuk kepada kalam yang musbat positif, maka dia lau menafikannya. Wa in dakhalat 'ala manfi, kalau dia masuk kepada kalam yang manfi, athbathathu, maka dia menetapkannya. 'Ala tafsil, 'ala tafsilin fihi madhkurin fi mahalli, sesuai dengan rincian yang disebutkan di tempatnya. Ya, di sini lau itu nafi ditekankan lagi dengan apa? Nafi lam yaji, lakinnahu lam yaji. Maka untuk taukid. Walaita. Ya, cukuplah. Cukup insyaallah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang kurang faham dari awal sampai yang terakhir ini, silakan ditanyakan. Laita kita tunda pembahasannya untuk pertemuan berikutnya bismillah. Ya. Silakan ada yang ingin diulang ataupun kurang paham kalimat tertentu. Fadlu. Untuk syek ya tadi dekat dengan apa zon juga. Ya, seperti kana Zaidan qa'ada. Jangan-jangan Zaid duduk, kan syek tuh. Duduk apa enggak? Iya. Ragu kan? Untuk ragu. Kana Zaidan zahaba. Jangan-jangan Zaid pergi, ragu dia, enggak tahu pergi atau belum, gitu kan. Ragu mananya? Hah? Tahqiqnya itu contohnya tadi. Iya. Apabila antum katakan kana Zaidan qa'imun, Zaid berdiri, ya tahqiq berarti. Iya kan? Tapi ini dilemahkan. Ketika antum katakan kana Zaidan qa'imun, Zaid berdiri, berarti tahqiq kan? Ya, ini menurut pendapat orang kufah tapi dilemahkan oleh Asy'ari di sini. Yang lain? La yakhlu al-kalam. Harus yang namanya kana didahului oleh kalam sebelumnya. Ya kan? Harus didahului oleh kalam sebelumnya. Kemudian kalamnya itu tidak kosong dari la yakhlu al-kalam, gitu kan. Imma an yakuna al-kalamu, ada kalanya kalam yang mendahului lakinnya itu naqibun, sudah kita sebutkan tadi maknanya, ataupun apa? Diddan ataupun mislan ataupun khilafan, nah itu. Paham kan? Ini membahas tentang kalam yang mendahului apa? Lakinna, ada kalanya naqibun, ada kalanya diddan, ada kalanya mislan, ada kalanya khilafan. Ah, yang mislan ini diperbolehkan ketika ada apa? Mulabasah, munasabah. Ma Zaidun qa'imun lakinna Amron qa'imun. Lagi ngobrol Zaid kok tiba-tiba berpindah kepada Amr. Ya kalau enggak ada keterkaitannya enggak boleh. Ya. Ini seperti ada pertanyaan, aina? Ya, madza fa'ala Zaid wa Amr gitu. Ya. Madza fa'ala Zaid wa Amr, apa yang sedang diperbuat oleh Zaid Amr? Ma Zaidun qa'iman lakinna Amron qa'im. Ya. Saya tidak berdiri, tapi Amr berdiri. Kan? Ada keterkaitan itu kan? Ya, keterkaitannya dilihat. Apakah bentuknya pertanyaan ataupun kalam sebelumnya yang mendahului. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum.